Mitra bisnis belum diratifikasinya perjanjian ekstradisi oleh pihak Singapura memang menguntungkan bagi para pelaku korupsi di tanah air, mengingat dengan kondisi seperti itu, mereka bisa bebas dari kejaran aparat Indonesia, serta memiliki waktu untuk mengamankan aset-asetnya atau melancarkan serangan seperti yang dilakukan oleh mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Di sisi lain, pakar hukum internasional kita menyebutkan, untuk mengejar buronan ke Singapura, Indonesia masih bisa memanfaatkan jalur formal seperti mutual legal assistance dengan aparat hukum Singapura. Untuk membahas pandangan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, seorang pakar hukum internasional kita menyebutkan, Indonesia masih punya jalur formal berupa mutual legal assistance untuk memburu buronan ke Singapura. Apa pendapat Bapak? Ya, itu bisa dicoba ya. Tetapi itu kan sekali lagi persoalannya karena tidak ada kesepakatan yang legally binding seperti perjanjian ekstradisi. Itu kemudian kalau mutual assistance itu kembali kepada goodwill saja gitu loh. Jadi kalau goodwill ya baik-baik dengan polisi Singapura kan gitu. Polisi kita kalau yang ditugasi itu gitu loh. Lantas bagaimana dengan langkah meminta bantuan dengan Interpol, Pak Her? Nggak bisa, Interpol kan basisnya legal binding gitu. Nggak bisa dong. Ya, apa? Nah kalau ya minta tolong sama Interpol, ini dia tidak bisa bertindak dengan begitu saja, wong dia tidak melakukan kejahatan di Singapura gitu. Tapi kayak begini ini sebetulnya susah-susah gampang. Sekali lagi tergantung pada orangnya gitu. Kalau pengalaman saya masalah-masalah kayak gini itu ya kembali lagi pada pejabat-pejabat kita gitu. Ada nggak ini merah putih itu di hatinya gitu, lalu kita ini dan tanpa merendahkan pihak mereka gitu ya. Pengalaman saya bisa. Dulu ada tangan kanannya Ashok Mirpuri itu atas political affairs-nya itu Jonathan, anak muda masih bujangan itu juga gaul, enak, mintain tolong gampang sekali kok ini. Hal-hal yang positif ya. Nah, saya bawa rombongan anak-anak SMA misalnya untuk studi ke sana minta ditemuin. Libur-libur pun dia bisa ngontakin carikan sekolah bagus untuk terima kita. Gak ada kontrak, gak ada ini apapun, mau semua bantu sama. Di Malaysia juga begitu. Dan banyak jalur itu bisa kita manfaatkan. Nah, kita itu kan banyak punya hubungan misalnya dengan strategic think tank seperti di ISIS. Orang-orang seperti Ko itu yang di NUS itu yang sekarang anggota parlemen dan sebagainya itu di basisnya di NUS. Meskipun ISIS dia bukan bagian dari NUS tapi ada Leo Suryadinata di sana yang warga negara Singapura tapi dulu orang Indonesia. Bahkan Presiden Singapura itu Ambassador Nathan, sekarang Presiden Nathan, itu kan dulu mimpin Raja Ratnam School, terus banyak kontaknya murid-muridnya di sini, itu Presiden Singapura. Sekarang masih Presiden Singapura. Nggak pernah dimanfaatkan yang kayak gituan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.